Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Tashilul Wusul ila Fahmi Ilmil Usul karya majma'atun minal ulama. Kita sampai pada bahasan tentang Suratul Qiyas. Sanian Suratul Far'i, syarat berkenaan dengan far', kasus cabang. Disyaratkan untuk kasus cabang syartani dua syarat. Yang pertama, adanya illah al-asal padanya. Li'annaha, karena illah adalah manat. Ya, mana ta'diyatil hukmi ilaihi, adalah sebab hukum itu bisa ta'diyah, dilebarkan ilaihi kepada kasus cabang. Dan syarat yang kedua, alla yakuna mansusan ala hukmihi. Ya, hukum untuk kasus cabang bukanlah hukum yang mansus berdasarkan nas. Fa in kana, maka jika hukumnya mansus, lam yahtaj ila qiyasihi ala ghairihi, maka tidak perlu dikiaskan dengan hukum yang lain, kecuali mimbab takfiril adillah, kecuali dalam rangka untuk memperbanyak dalil. Oleh karena itu, maka kita jumpai ulama mengatakan dalil masalah ini Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Maka meskipun sudah ada dalil Quran dan sunnah, tetap dikatakan ada dalilnya juga qiyas, dalam rangka memperbanyak dalil, karena semakin banyak dalilnya menunjukkan bahasanya hal tersebut adalah satu hal yang betul-betul valid. Ya, maka ada dua syarat. Pertama, illah itu ada pada kasus cabang. Kemudian yang kedua, pada dasarnya kasus cabangnya adalah perkara yang tidak ada hukumnya berdasarkan nas. Kemudian yang ketiga, syarat hukum asal. Istarat dan disyaratkan untuk hukum kasus asal dua syarat. Yang pertama, hendaknya far' itu sama dengan asal, sama dengan hukum asal, fil asli pada dasarnya. Semacam kias beras dengan bur dalam haramnya riba. Fa'inkana al-hukmu fil far'i, maka jika hukum dalam kasus cabang itu azyad, lebih banyak dibandingkan kasus pokok, atau lebih atau kurang, maka qiyas tidak sah. Semisal hukum kasus cabang, hukum kasus pokok adalah wajib, dan hukum kasus cabang adalah sunnah, atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah hukum syar'i, bukan hukum akal. Fala yasbutu dhalika bil qiyasi, maka hukum akal itu tidak bisa ditetapkan dengan qiyas. Li'ana yutlabu fihi al-yaqin, karena hukum asal, hukum akal itu menuntut hendaknya satu hal yang yakin, sedangkan qiyas itu menghasilkan sangkaan kuat. Ya, maka ada dua syarat, syarat kasus cabang sama kasus hukum kasus cabang sama dengan hukum kasus pokok. Kalau wajib ya wajib, haram ya haram. Tidak boleh haram sama makruh, atau wajib sama sunnah. Tidak boleh. Hukumnya harus sama. Kemudian hukumnya adalah hukum syar'i. Kemudian yang keempat, syarat berkenaan dengan illah. Dan disyaratkan untuk illah dua syarat. Yang pertama, illahnya harus illah yang muta'addiyah, yang melebar. Fa in kanat qasirah, jika illahnya adalah illah yang qasirah, terbatas dan tidak melebar, hanya terbatas ala mahaliha pada kasusnya, imtana'a al-qiyasu biha, maka tidak mungkin melakukan qiyas dengan illah semacam ini. Li'adami ta'diyatiha, karena illahnya tidak bisa dilebarkan pada kasus jabang. Semacam menjadikan persaksian Khuzaimah senilai persaksian dua orang laki-laki. Maka ini tidak bisa dikiaskan kepada orang lain, ya cuma untuk kasus Khuzaimah saja, ya, yang dia Nabi tetapkan nilai persaksian dia sama dengan dua orang, tidak bisa dilebarkan kepada yang lain. Kenapa? Karena ilah dari persaksian Khuzaimah adalah li'illati sabaqihi ila tasdiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilahnya adalah karena segeranya dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu jenis pembenaran yang tidak didahului oleh siapapun selain beliau. Contoh ilah qasirah adalah ilah disyariatkannya qasar. Ilah disyariatkannya qasar bagi musafir adalah as-safar. Ilahnya safar. Ilahnya adalah safar. Maka ilah yang dia ilah qasirah. Maka tidak ada kasus yang lain yang bisa kita kiaskan ke ya, ke qasar, ke kasus lain musafir. Karena ilahnya safar. Ini. Maka karena ilahnya safar, ya, maka tidak bisa dilebarkan ke orang yang sakit, orang yang sibuk, dan yang lain. Sehingga nanti boleh qasar. Kenapa? Karena ilahnya ilah qasirah. Ilah yang hanya dijumpai pada kasus itu saja. Ya, kasusnya musafir, tidak dijumpai di kasusnya orang sakit dan yang lain. Ya, karena ilahnya safar. Maka tidak bisa dilebarkan. Lain hanya dengan ilah iskar memabukkan, ya, maka memabukkan kita jumpai pada anggur, memabukkan jadi kita jumpai pada tua, kita jumpai pada yang lain, maka bisa kita bawa kemana-mana. Maka syarat ilah untuk supaya bisa dipakai dalam kias harus muta'addiyah, dia adalah ilah yang bisa dibawa melebar kepada yang lain. Kemudian antakuna kal iskar, ndaklah ilah tersebut sebagaimana memabukkan. Artinya setiap kali dijumpai memabukkan pada satu benda, maka dijumpai hukum haram untuk benda tersebut. Demikian juga sebagaimana menjadi makanan dan ditakar, maka setiap kali dijumpai takaran atau makanan pada satu benda, satu materi, maka haram riba padanya. Faita takhallafat, jika takhallafat, takhallafat di sini artinya ilahnya ada namun hukumnya kok tidak ada. Ilahnya ada namun hukumnya tidak ada. Faita takhallafat, maka jika hukum itu tidak dijumpai padahal ilahnya ada, maka dilihat. Fa'inkana takhalluf waha, jika ketiadaannya tersebut limani karena faktor penghalang, falata betul, maka ilahnya tidak batal. Ini tidak membatalkan keilahan sebuah ilah. Kamalaukil al-qatul al-amdu al-udwan ilatul al-qisas. Misalnya kita katakan bahasanya illah qisas adalah pembunuhan sengaja karena permusuhan. Itu illahnya qisas. Waqad takhallafat, dan ternyata tidak terdapat hukum qisas pada kasus pembunuhan bapak yang membunuh anaknya secara sengaja dan karena permusuhan. It annahu, karena bapak layuktalu tidaklah dibunuh, bi karena bunuh anaknya. Fayuqal, maka kita katakan innaha takhallafat, bahasanya hal ini itu tidak ada, limani'in, karena faktor penghalang, yaitu ubuwah status sebagai bapak. Fala tabtulu, maka illah ini tidaklah batal, fi ghairil abi, untuk kasus selain bapak. Oleh karena itu setiap kali dijumpai pembunuhan sengaja karena permusuhan, min ghairil abi, pada kasus selain bapak, atau semacam itu, wajabal qisas, maka wajib ada hukum qisas. Wa in kana takhallufuha, namun jika ketiadaan hukum itu, padahal ada illah, min ghairi mani'in, tanpa ada faktor penghalang, falaysu ta'lilu biha, maka tidak sah menetapkannya sebagai illah. Maka tidak sah menetapkannya sebagai illah. Kama laqil, sebagaimana dikatakan, tajibu zakatu fil mawashi, wajib ada zakat fil mawasi dalam binatang ternak, dikiaskan dengan alal amwal, harta. Dikiaskan dengan uang, bijamik, dengan titik kesamaan dengan illah. Nama lain dari illah adalah jamik. Nama lain dari illah adalah jamik. Demikian juga nama lainnya adalah manata. Bijamik dengan illah, daf'i hajatil fakir, memenuhi kebutuhan orang miskin. Fayuqal, maka kita katakan, inna ta'lil, sesungguhnya penetapan illah dengan daf'il hajatil fakir, memenuhi kebutuhan orang fakir, qad takhallafa anha al-hukmu, maka hukumnya tidak ada pada kasus jawahir, permata atau mutiara, mathalan misalnya. Sehingga tidak sah, dan itu tanpa sebab dari syariat. Sehingga ini menunjukkan kalau menetapkan itu sebagai illah itu tidak tepat. Menetapkan itu sebagai illah itu tidak tepat. Maka batallah status dia sebagai illah. Ya, maka itu syarat yang kedua. Untuk yang disebut illah itu harus, kalau dalam bahasa Arab, syarat yang kedua ini disebut dengan mutarrad, berlaku dalam semua hal yang sama. Itu syarat illah. Syarat sahnya illah harus mutarrad. Setiap kali misalnya ini illah memabukkan, apakah mutarrad? Iya, mutarrad. Semua yang memabukkan itu ada hukumnya, itu haram untuk diminum. Maka ini berarti sah sebagai illah karena dia mutarrad. Gimana kalau ada satu hal yang kita coba kita jadikan sebagai illah, namun ternyata ada beberapa kasus yang tidak cocok? Maka dilihat, kalau tidak cocoknya itu ada sebabnya. Tadi dicontohkan illah dalam qisas, pembunuhan sengaja, uduan, karena melampaui batas dan permusuhan. Maka di sini terdapat pengecualian dari Nabi untuk kasus bapak membunuh anak yang tidak ada qisas di dalamnya. Maka di sini kemudian dinyatakan bahasanya ini ada faktor, ini ada sebabnya yang syar'i, itu ubuwah. Ya, maka ya, jadilah dia pengecualian sehingga berlaku dalam hal yang lain. Dan pengecualian di sini tidak menghilangkan status dia sebagai illah yang sah. Namun jika ternyata tidak mutarrad, semacam dari ya, wajibnya zakat, itu illahnya adalah daf'i hajatil fakir, memenuhi kebutuhan orang miskin. Maka ini sangat banyak ya, hal yang tidak masuk, sangat banyak yang tidak sesuai. Ya, tidak ada zakat karena punya banyak budak. Tidak ada kewajiban zakat karena padahal punya banyak kuda dan sebagainya. Ini kiasnya mentah. Kalau dia tidak mutarat, maka tidak sah ditetapkan sebagai illah. Kemudian taksimul qiyas ila qat'i wa dhanni au jali wa khafi. Qiyas itu terbagi menjadi qiyas yang nilainya pasti dan nilainya praduga, atau yang jelas dan ada qiyas yang samar. Qiyas yang qat'i, qiyas yang qat'i adalah qiyas yang layah tajma'ahu, tidak memerlukan at-ta'arud, pembahasan tentang illah al-jami'ah, ilah yang menyatukan antara kasus cabang dan kasus pokok. Bahkan cukup padanya binafil fariq, tidak ada beda antara dua masalah ini. Binafil fariq al-mu'athir, dengan meniadakan adanya perbedaan al-mu'athir yang mempengaruhi di antara dua kasus tersebut. Fil hukmi, dalam hukum. Ka'ilha'il fariq, sebagaimana kita tiadakan adanya perbedaan antara kencing di air tergenang secara langsung atau kencing di satu wadah kemudian dituangkan di air yang tergenang. Maka ini kiasnya kias yang qat'i, yang ya, ciri khasnya adalah binafil fariq. Orang yang punya akal sehat mengatakan tidak ada beda ya, di antara dua kasus tersebut. Wawa anwa'un, dan qiyas dengan bentuk nafsul fariq, meniadakan perbedaan, itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah makanan maskutu anhu, sesuatu yang didiamkan oleh nas, aula, lebih layak untuk mendapatkan hukum daripada al-mantuq, apa yang disampaikan oleh nas. Ma'al-qat'i plus kita secara pasti binafil fariq, meniadakan adanya perbedaan di antara keduanya. Ka'ilhaqi mithqalil jabal, sebagaimana kita kiaskan seberat gunung dengan seberat dzarrah fil mu'akhadzah, dalam hukuman. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zalzalah, Allah katakan, siapa yang punya amal kebaikan atau kemudian amal kejelekan seberat darah, maka dia akan mendapatkan hukuman. Yang mansus itu seberat darah. Gimana kalau seberat gunung? Ya, maka jelas juga mendapatkan hukuman. Yang seberat darah saja dapat hukuman, apalagi yang seberat gunung. Contoh yang lain adalah kita kiaskan darbul walidain, memukul orang tua, dengan larangan uf fitahrim dalam masalah hukum haramnya. Berkenaan dengan ayat yang melarang uf, maka kita kiaskan dengan uf, kita samakan dengan uf adalah memukul orang tua. Dan memukul orang tua itu maskut anhu, tidak dibahas oleh dalil. Namun dia aula mendapatkan hukum haram daripada uf. Dan secara kotak, secara pasti kita katakan tidak ada beda antara menyakiti orang tua dengan uf, dengan menyakiti orang tua dengan memukul. Maka semuanya memenuhi syarat. Aula ma'al kotak binafil fariq. Contoh yang ketiga, wa ilhaq madunal qintar wa fauqa dinar bihima fitadiyah min ba'di ahlil kitab idaktu min alihi fil awal wal matal min ba'dihim fithani. Wa ilhaq, dan kita kiaskan harta yang kurang dari satu kintar, uang yang kurang dari satu kintar dan fauqal dinar, dan lebih dari satu dinar, fitadiyah dalam masalah pembayaran dari sebagian ahli kitab jika diberi amanah atau penyerahan, mimba di ahli kitab dari sebagian ahli kitab ketika diberi amanah, fil awal, dalam yang pertama wal matal, dan dalam penundaan penyerahan min ba'din, dan sebagian ahli kitab yang lain fi tsani, dalam hal yang kedua. Maka Allah ini berkenaan dengan ayat Al-Qur'an, wa minhum min wa min ahli kitab man in ta'manhu bi dinarin yu'tihi ilaik, di antara ahli kitab, di antara orang Nasrani, jika ada orang yang jika engkau beri amanah satu dinar, ya, maka dia akan melaksanakan amanahnya dengan baik. Maka Allah nyebut satu dinar. Ada sebagian Allah katakan tidak, dalam masalah harta tidak semua ahli kitab itu nakal. Ada yang jika engkau beri amanah satu dinar, dia akan akan melaksanakannya. Dan ada yang di antara mereka yang entah manhu bikin tarin la yudaan la yu'atuna ilaik walakum ta'alihi, dan di antara mereka ada orang yang jika engkau serai harta satu kintar, maka dia tidak mau membayarkannya kecuali jika engkau terus-menerus menagihnya, jika engkau terus-menerus menagihnya. Maka Allah nyatakan bahasanya ahli kitab Yahudi, demikian juga Nasrani, ada dua model. Di antara mereka ada yang jika engkau titipi satu dinar, maka dia akan bayar. Dan ada orang yang jika engkau beri uang dalam jumlah yang banyak, yang disebut dengan satu kintar, maka dia tidak akan menyerahkannya dan tidak akan membayarkannya kecuali jika engkau terus menerus qa'imah, engkau terus menerus berdiri menunggu dia sampai dia mau bayar. Maka al-awwal itu adalah orang yang mau, orang yang amanah. Dalam masalah duit Allah katakan ahli kitab ada yang amanah, meskipun satu dinar dia amanah. Dan di antara ahli kitab ada yang tidak amanah, ada yang matel, ada yang menunda-nunda, nanti-nanti, tidak mau bayar-bayar. Maka fil awal, maka gimana dengan yang lebih dari satu dinar? Berkenaan dengan ahli kitab yang amanah, yang Allah sebut cuma angka satu dinar. Dia kalau diberi amanah, ketemu ayatnya hadi, sini hadi. Ya, di surat Al-Imran ayat yang ke-75, wa min ahlil kitab, dan di antara ahli kitab man inta manhu bikintarin yu'adihi ilaik. Oh, kebalik, maaf. Di antara ahli kitab ada orang yang jika engkau beri amanah berupa satu kintar, yu'adihi ilaik, maka dia akan bayarkan. Wa minhu man inta manhu bidinarin, dan di antara ahli kitab ada orang yang jika engkau beri amanah satu dinar, la yu'adihi ilaik, dia tidak akan bayarkan, illa an illa madumta alaihi qa'ima, kecuali jika engkau terus menerus berdiri menagihnya. Maka Allah maka yang ahli kitab jenis yang pertama adalah orang yang amanah, orang yang amanah meskipun dia punya utang satu kintar. Dia, seandainya dia punya utang satu kintar, dia amanah, dia bayar tepat waktu. Model satu kintar nilai yang sangat banyak. Nah, gimana kalau kurang dari satu kintar? Orang ini satu kintar aja dia amanah, kurang dari satu kintar maka dia lebih amanah. Maka min babil aula, wong nilainya besar saja dia utang dia lunasi, 1 miliar saja utang itu dia bayar tepat waktu, apalagi cuma 1 juta 2 juta, ya, maka lebih-lebih lagi. Itu ahli kitab jenis yang pertama. Ahli kitab jenis yang kedua, jika dia utang 1 dinar itu gak keluar-keluar duitnya, Tidak keluar-keluar, kecuali jika engkau berdiri di depan pintunya, tidak pulang-pulang, nah barulah dia bayar utang yang cuma nilainya 1 dinar. Nah itu uang 1 dinar, uang 1 dinar itu ya, pula, apa, keluarnya seret. Gimana kalau lebih dari 1 dinar? Kira-kira lancar atau kemudian seret? Ya, maka mimbabil aula untuk seret. Ya, mimbabil aula untuk seret. Nah, untuk manusia yang pertama yang dia amanah, meskipun itu utang 1 kintar, gimana utang kurang dari 1 kintar? Maka dia mimbabil aula untuk terpercaya. Untuk manusia ahli kitab jenis yang kedua, uang 1 dinar itu enggak, dan ya, serat keluarnya gimana kalau lebih dari 1 dinar? Maka ini mimbabil aula. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-75. Al-matal itu menunda-nunda pembayaran utang. Kemudian yang kedua, maka kias jenis pertama ini, kias jenis pertama ini disebut dengan kias aula. Nama lainnya adalah mafhum muwafaqah. Ya, nama lainnya adalah mafhum muwafaqah. Ayatnya bicara ada ahli kitab yang amanah dengan masalah utang 1 kintar, maka kurang dari 1 kintar mimbabil aula. Kemudian makana maskutun anhu musawiyan, hal yang tidak dibahas oleh dalil, yang didiamkan oleh dalil, musawiyan itu sederajat dengan mantuk dalam hukum. Ma'al qata' plus kita bisa memastikan bina fil farq, tidak adanya perbedaan. Ka'ilhaq, semacam kita kiaskan menenggelamkan harta anak yatim dan membakarnya, atau membakarnya biaklihi, kita kiaskan dengan memakan harta anak yatim fitahrim, dalam hukum haram. Maka ini tidak aula, cuma selevel. Maka sebagaimana Allah haramkan memakan harta anak yatim, maka membakar harta anak yatim atau membuang harta anak yatim ke lautan, itu sama haramnya dengan memakan harta anak yatim. Itu qiyas qat'i. Kemudian qiyas dhanni adalah qiyas yang uhtija, diperlukan fihi dalam qiyas ini untuk membahas dan mengkaji illah al-jami'ah yang menyatukan antara al-asal dengan al-fara', semacam ilhaq mengkiaskan beras dengan bur dalam haramnya riba bijami', karena illah berupa takaran. Fatahasala min hadha, maka bisa kita simpulkan min hadha dari keterangan di atas, al-hilhaq tariqani. Bahasanya ilhaq atau qiyas, nama lain dari qiyas adalah ilhaq. Bahasanya ilhaq atau qiyas itu punya 2 model, 2 jalan, 2 jalur. Yang pertama adalah ilhaqun binafil fariq. Kita qiyaskan karena kita nilai tidak ada perbedaan mendasar, cuma beda bentuk saja, beda kasus saja, padahal itu sama saja. Kemudian yang kedua, ilhaqun bil jami'. Ilhaq kita kiaskan bil jami', karena ada faktor yang menyatukan antara al-asl dan fara', yaitu illah yang menyatukan di antara keduanya. Kemudian taksimul qiyas, pembagian qiyas dilihat dari atas rihbil illah, adanya penegasan illah dan tidak adanya penegasan. Qiyas terbagi bihadal iktibar, dengan sudut pandang ini dibagi menjadi 3 macam qiyas. Yang pertama adalah qiyasul illah, wawa ma jama'a fihi, adalah qiyas yang terkumpul padanya atau yang menyatukan, ma jama'a fihi, yang menyatukan antara kasus asal dan kasus fara', disatukan dengan al-wasfil munasib, satu sifat yang memang cocok untuk jadi illah, al-mustamil, yang memuat maslahat as-salihah yang cocok, litartibil hukmi alaiha, untuk mengkaitkan hukum dengannya, semacam dikiaskannya nabith dengan khamar bijami, karena ada faktor yang menyatukan di antara keduanya, yaitu al-iskar, memabukkan. Maka intinya qiyas illah adalah qiyas yang qiyas tersebut berangkat dari kesamaan illah. Qiyas yang berangkat dari kesamaan illah itu namanya qiyas illah. Dan illah itu harus al-wasful munasib. Itu nanti kriteria yang bisa dan boleh disebut illah, dia harus al-wasful munasib, sifat. Dia tidak boleh zat. Dia tidak boleh zat. Namun yang namanya illah itu harus sifat. Yang nanti bisa ada di sini, sifatnya ada di sini, ada di sana. Kemudian dia harus munasib. Harus adalah satu hal yang cocok dan pas kalau memang dijadikan sebagai illah. Nah, kemudian illah haramnya khamar yang munasib adalah memabukkan. Nanti kemudian, tentu kemudian ketika kita dalam proses penentuan illah, maka ada beberapa kemungkinan. Oh, boleh jadi nanti memabukkan. Oh, baunya nyegrak. Oh, kemudian warnanya apa? Kecoklat-coklatan. Oh, atau dan seterusnya. Misalnya ada tiga itu. Maka nanti kita delete. Baunya nyegrak, enggak cocok ini jadi illah. Itu ada satu hal yang layak untuk diharamkan, baunya wangi. Namun dia layak untuk diharamkan sebagaimana khamr. Ini kemudian warnanya tertentu. Ini warna tidak layak untuk dijadikan sebagai illah. Enggak munasib. Maka nanti kemudian ditemukan yang munasib adalah al-iskar. Jadi al-wasfu al-munasib itu sama dengan illah. Al-wasfu al-munasib itu sama dengan illah. Maka dia illah yang terkumpul padanya, yang kias ini terjadi karena adanya illah, berangkat dari illah. Dan illah adalah al-wasfu al-munasib al-mustamilah alal maslahah as-salihah litartibil hukmi alaiha. Ini definisi illah. Dia adalah sifat yang cocok, yang memuat maslahat, yang mengandung maslahat, yang maslahat tersebut sangatlah cocok jika hukum itu digantungkan dengannya, hukum itu dikaitkan dengannya. Kemudian ada qiyas dalalah. Dan qiyas yang paling kuat itu qiyasul illah. Dan qiyas dalalah adalah yang menyatukan dalam qiyas ini antara al-asl dan al-fara', itu bukan illah. Namun disatukan oleh ma yadullu ala illah. Hal yang menunjukkan kepada illah. Dan bukan illah itu sendiri. Wa yursyid, dan mengantarkan kepada illah. Semacam contohnya nabidh kita kiaskan dengan khamar, kemudian al-jami' yang menjadi titik kesamaan di antara keduanya adalah bau yang tidak sedap. Ya, meskipun bau yang tidak sedap, wasyiddah, dan keras, dan keras, keras di sini bukan artian lawan dari lembek, namun sehingga kemudian minuman mabuk kan disebut minuman keras. Itu kerasnya bukan karena keras, karena dia cairan, dan keras dalam artian ya, bau yang kemudian ini dan menyebabkan mabuk. Adalah ala illah, yang ini menunjukkan illah, yaitu al-iskar. Maka di sini qiyas dilakukan bukan karena illah, namun karena sesuatu yang dianggap ini indikator di situ ada illah. Ciri minuman yang memabukkan itu baunya bau khas semacam itu. Bau khas yang semacam itu baunya keras, yang dipahami oleh para tukang mabuk. Oh, ini dia dari baunya dia, mereka bisa mengetahui nggak bikin mabuk, perlu satu drum untuk mabuk. Yang keras itu ya satu sloki, satu tub itu langsung kemudian teler. Itu keras. Itu khamr yang keras. Nah, itu keras, kerasnya minuman, keras dalam tanda kutip, kerasnya syiddah, kerasnya minuman memabukkan dan tidak, itu diketahui oleh orang, para peminum-peminum itu dari baunya. Mereka bisa mengetahui ini keras dan tidaknya. Oh, ini enggak keras. Oh, ini sedengan. Ini lumayan. Aduh, ini. Perlu satu drum untuk bisa mabuk kalau minum ini. Nah, kalau ini, wah, ini keras sekali. Setengah sloki sudah langsung teler. Ukuran di dunia orang mabuk itu ada ukuran sloki. Sloki itu tutup botol. Nih, kalau kemudian tutup botolnya, nih, kemudian kurang lebih kalau misalnya apa, sirup itu ada tutupnya, nah itu satu sloki, setengahnya udah bikin teler, berarti sangat keras, atau enggak sampai setengah sloki, seperempat sudah kemudian bikin teler, keras sekali. Nah, itu diketahui dengan baunya. Maka boleh jadi seorang itu tidak tahu ini bahannya apa. Dengan sekedar kemudian didekatkan, oh ini memabukkan, keras. Ya, maka dilakukanlah kias dengan kesamaan raihah karihah, bau yang sangat tidak enak dan keras yang menunjukkan ilah, yaitu memabukkan. Kemudian yang kedua, qiyas fi ma'nal asli. Qiyas dengan menggunakan ma'nal asli, makna kasus pokok. Itulah qiyas yang cukup padanya dengan meniadakan beda, meniadakan adanya perbedaan al-mu'athir yang mempengaruhi hukum. Yang ini sama dengan mafhum muwafaqah wal qiyasul jali, dan sama dengan qiyas jali. Sama dengan juga dengan qiyas kalau qiyas aula tadi cuma yang pertama saja. Tidak ada dua poin, qiyas jali yang pertama qiyas aula, kalau yang kedua bukan qiyas aula. Maka ini sama dengan mafhum muwafaqah, sama dengan qiyas jali. Kal qiyasil amati alal abdi, sebagaimana budak perempuan kita qiyaskan dengan budak laki-laki. Fitakwim hisati syarik ala syarikihi, fitakwim dalam masalah penaksiran jatah syarik, jatah partner ala syarikihi, dari partnernya al-mu'tiq yang memerdekakan nasibahu, bagiannya. Misalnya ada budak laki-laki milik dua orang, lalu lalu salah satu pemilik itu memerdekakan jatahnya. Di separuh budak tersebut itu telah dimerdekakan. Ini kan milik dua orang, 50-50, 50-50. Si A memerdekakannya. Maka jika si A itu memerdekakannya, maka dia punya kewajiban untuk, jika dia punya kemampuan, untuk membayari partner satunya, sehingga supaya betul-betul 100% bebas. Nah, gimana? Berapa yang harus dia bayar? Pakai takwim tentunya, pakai perhitungan. Ini budak ini harganya berapa? Kalau dijual di pasar budak, harganya berapa? 50 juta misalnya. Maka jika misalnya itu 50 juta, kemudian si A telah memerdekakannya, berarti 25 juta itu telah merdeka. Dan jika si A ini punya kemampuan, dia disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerdekakan jatah temannya dengan bayar kepada temannya, ini duit 50 juta, ya saya bayar jatahmu di situ sehingga dia, biar dia bebas merdeka. Nah, hadis tentang masalah ini, hadis tentang masalah ini adalah tentang, kalau yang ada hadisnya itu tentang masalah abad, budak laki-laki. Gimana dengan budak perempuan? Ya, jawabannya dikiaskan dengan budak laki-laki, budak perempuan. Maka ada takwim hisoh, hisoh jatah, takwim penilaian atau taksiran, penilaian untuk jatah si partner dalam ini, si B itu punya jatah berapa setelah kemudian si A memerdekakan bagiannya. Kemudian kiasu syabah, kias karena mirip. Idza syabah al-far'u aslain, jika satu kasus cabang itu serupa dengan dua kasus pokok, bisa kita kiaskan ke sana, bisa kita kiaskan ke sana. Waha sholat taradudun bainahuma bi'ayihima yulhaku, kemudian terjadilah kebimbangan dengan manakah dari dua pilihan ini yulhaku, kasus ini kita kiaskan. Maka inilah yang disebut dengan kias syabah. Ini bisa kita bawa ke sana, bisa kita bawa ke sana. Kemudian sim ulama mustahid bimbang. Nah, ini dibawa ke sana, apakah ke sana? Ya, misalnya idza kutila al-abdu, jika ada budak yang dibunuh, budak milik orang lain dibunuh. Masalan misalnya, fahal yulhaqu bil bilhuri, apakah budak yang dibunuh ini kita kiaskan dengan orang merdeka, fatakunu fidiyah, sehingga yang membunuh punya kewajiban untuk membayar diyat. Au bil mata, ataukah kemudian kita kiaskan dengan barang, fatakunu fi alqimah, maka sehingga kewajibannya adalah mengganti nilai. Gimana kalau mengganti nilai? Mengganti nilai itu artinya budak ini jika dijual harganya berapa? Jika dijual harganya berapa? Oh, harganya 50 juta. Oh ya, berarti udah. Maka pembunuhannya tersebut selesai dengan ganti 50 juta. Ataukah kita kiaskan dengan orang merdeka? Kalau gitu ada diyat, diyat berarti 100 ekor unta. Nilainya jauh lebih besar. Nah, kalau ada budak yang terbunuh, itu penyelesaiannya pakai pembayaran diyat, membayar diyat atau membayar nilai. Ini tergantung. Ini mau kita kiaskan dengan orang merdeka atau dikiaskan dengan barang yang dirusak. Kalau merusak barang milik orang lain, ya ganti nilai. Famin jihatin, maka dari sisi bahasanya dia adalah manusia yang terkena beban syariat, syabaha al-hurra, maka budak itu mirip dengan orang merdeka. Nah, kalau orang merdeka maka berarti dia. Namun dari sisi bahasanya budak itu yubak, dijual, bisa dihibahkan, bisa diwarisi, maka dia mirip dengan barang. Dan kalau barang dirusak maka ya, diganti dengan mata, dengan kimah, dengan nilai. Faqad jam'u jumi'a baina syibhaini mukhtalifain, maka terkumpul pada kasus budak ini dua kemiripan yang berbeda. Sibhul huri serupa dengan orang merdeka sehingga menyebabkan diat, serupa dengan barang sehingga menyebabkan mengganti nilai. Oleh karena itu maka disebut qiyas sabah. Summa wajadnahu, kemudian kita jumpai al-saqu bi ahadihima fil hukmi syar'i, yang paling dekat dengan salah satu dari dua mirip tadi dalam hukum syar'i. Haisu innahu yuba, bahasanya dia dijual, dihibahkan dan diwariskan. Bal bahkan watadoman ajza'uhu bil qimah, bahkan ganti rugi untuk bagian anggota badan budak itu dengan nilai. Fahadihi kuluha, maka pertimbangan ini semua menguatkan kemiripan dia dengan harta. Faluhiqa bihi, maka dikiaskan dengan harta atau barang. Fidoman, dalam masalah ganti rugi karena dihancurkan atau dibunuh. Maka jika orang itu mau mengkias sabah, nanti dia akan cari murajihat, faktor-faktor yang bisa jadi penimbang ini lebih mirip kemana. Maka di sini disampaikan menimbang dalam hukum syar'i, budak itu dijual, dibahkan dan diwarisi. Bahkan jika kemudian ada orang yang melukai, menghilangkan fungsi anggota badan budak, maka tidak pakai diat, namun pakai qimah, ganti ruginya pakai qimah. Ada hukum yang valid berkenaan dengan masalah ada budak milik orang lain dan dipatahkan tangannya oleh orang, seseorang. Tangannya, tangan kirinya dipatahkan misalnya. Atau kemudian dipotong oleh orang. Kelahi sama seseorang kemudian dipotong tangannya, tangan budak tersebut. Padahal ini budak milik orang lain, bukan milik dirinya, yang bukan milik si pemotong. Apa kewajiban orang yang melakukan kejahatan? Maka kewajiban dia adalah membayar qimah kepada pemilik budak. Nanti kemudian dia dengan selisih, jika budak ini normal, tangannya utuh, dijual harganya berapa. Dan setelah ini karena tindakan kezaliman yang dilakukan oleh orang ini dan tangannya putus, itu kalau dijual laku berapa selisihnya. Nah, itu yang wajib dibayarkan. Kalau orang merdeka nanti ada diatnya, ada ketentuan diat, satu jari itu berapa nilainya, tangan itu berapa nilainya, yang sudah ada ketentuan bakunya dalam syariat. Tapi kalau budak dilukai kemudian dihilangkan fungsi anggota badannya, maka yang dibayar dengan qimah. Dibayar dengan qimah. Nah, kalau kita nimbang, oh ternyata ketika dia dilukai juga bayarnya dengan qimah, dengan nilai, maka berarti lebih tepat dia dikiaskan dengan barang, sehingga ketika dibunuh maka maka penyelesaian tidak dengan diat 100 ekor unta, namun dengan nilai budak ini jika dijual di pasar budak atau jika dijual. Itu berapa nilainya? Oh, itu yang wajib diserahkan kepada pemilik budak. Kemudian pembagian ilah bi'tibar, dengan melihat majaril istihad, terjadinya istihad padanya. Istihad apa yang terjadi pada kasus tersebut. Tangqasimul illah, ilah itu terbagi bihadal i'tibar, dengan sudut pandang ini terbagi menjadi tiga macam. ada yang disebut dengan tahqiqul illah, kemudian ada yang disebut tangqihul illah, dan ada yang disebut dengan takhrijul illah. Ila'an adatal usulian, akan tapi kebiasaan para ulama usul fikih, jarat telah berjalan bi'idhofati hadil masadir salasah, dengan menambahkan tiga sumber ini, ila ahadi al-qabil illah, kepada salah satu dari nama lain untuk illah. Nama lain untuk illah adalah manata. Tadi kita sampaikan, illah itu nama lainnya manata, nama lainnya adalah jami'. Nah, yang menjadi kebiasaan para ulama usul fikih itu tidak menyebut tahqiqul ilat, namun tahqiqul manat. Tidak kemudian tangkihul ilah, namun istilah bakunya, istilah kebiasaannya adalah tangkihul manat, kemudian takhrij al manat. Dan perlu diketahui manat itu alqab, ahadil alqab, salah satu nama lain untuk ilah. Apa itu manat? Manat diambil dari kata-kata naut yang artinya adalah ta'liku syai' bi syai' akhar, menggantungkan sesuatu dengan yang lain. Oleh karena itu maka para ulama fikih menggunakan atlaqa, menggunakan kata-kata manat untuk muta'aliqil hukmi, gantungan hukum. Wa huwa al-illah, dan gantungan hukum itu adalah illah yang menyatukan antara asal dan fara'. Yang pertama adalah tahqiqul manat. Tahqiqul manat adalah al-bahas, membahas an wujudil illah, ada tidaknya illah di kasus cabang, wal istihad, dan melakukan istihad fi tahqiqihi, untuk menetapkan ada dan tidaknya fihi pada kasus cabang, ba'da nasi alaiha, setelah adanya nas kalau itu adalah illah, awil ittifaq alaiha, atau ada ijma, kesepakatan kalau itu adalah illah, fi dhatiha, pada zat ilah itu sendiri. Wa yaqismani, dan dia ada dua macam, tahqiqul manat ada dua macam. Yang pertama adalah antakunal qa'idah al-quliyah, dia adalah kaidah yang bersifat umum, mansusatan yang bernas, yang ada nasnya, tegas dalilnya, atau mutafakun alaiha, disepakati. Sehingga innamaya bahasul mujtahidu, maka ulama mujtahid itu hanyalah membahas tentang ada dan tidaknya illah tersebut fi ahadiswar, di salah satu kasus, dan menerapkannya di kasus parsial atau kasus cabang. Fal qa'idah al-quliyah, maka kaidah kuliyah contohnya adalah firman Allah Ta'ala, fa jaza'u mithlu ma qatala minan na'am, maka siapa yang melakukan memburu di tanah haram, maka dia mendapatkan hukuman, yaitu dengan menyembelih binatang yang semisal dengan binatang yang dia buru, minan na'am, dari na'am, ya, dari binatang ternak, kambing, sapi, ataukah unta. Wal juz'i alladhi huqiqat fihi, dan kasus cabang yang sedang diteliti adalah ijabu baqaratin, wajib tidaknya nyembelih sapi, alaman atas orang yang soda berburu dalam keadaan dia ihram, dia berburu keledai liar. Lilmu masalah, untuk kemudian kita tentukan ada tidak kesamaan, karena Allah syaratkan harus sama. Fajaza'u mithlu ma qatala, maka balasannya haruslah menyembelih sesuatu yang sama. Ada tidak kesamaan antara sapi dengan keledai liar? Lilmu masalah, maka di situ ada ijtihad untuk menilai al mumatsalah, titik kesamaan di antara keduanya dalam pandangan ulama mujtahid. Wa hadzan naw' muttafaqun 'alaih, dan ijtihad jenis semacam ini satu hal yang disepakati. walaysa minal qiyasi fi syai', dan pada hakikatnya sedikit pun bukan termasuk qiyas, karena hakikatnya dia adalah tanzilul hukum, pada hakikatnya dia adalah penerapan hukum. Maka hukumnya dia harus menyembelih yang sama, yang dia buru keledai liar. Nah, itu yang sama mana dengan keledai liar? Kambing, sapi, atau unta? Maka carilah titik kesamaan. Maka di sini ulama fikih nanti akan mencari titik kesamaan. Boleh jadi kesamaan cara makannya. Ada enggak cara kesamaan cara makan antara keledai dengan sapi? Atau kemudian dia sama cara makannya dengan kambing? Ataukah dia sama cara makannya dengan unta? Di situ nanti ada kegiatan ijtihad untuk menentukan ini itu kalau mau diterapkan hukumnya sudah baku, wajib menyembelih untuk dibagikan kepada orang miskin tanah haram, binatang yang semisal dengan yang diburu. Yang sudah ditentukan yaitu sapi, unta atau kambing. Mana yang semisal? Nah, di sini ada proses ijtihad. Maka itu disebut ijtihad tahqiqul manat. Itu disebut dengan ijtihad tahqiqul manat. Dan jika ditelaah baik-baik, maka tadi disampaikan oleh penulis, ini tidak termasuk dalam bab qiyas. Ini tidak termasuk dalam bab qiyas. Namun ini adalah termasuk dalam masalah tanzilul hukmi, gimana meneratkan hukum di dataran praktis. Meneratkan hukum di dataran praktis. Itu namanya ijtihad tahqiqul manat. Kemudian al-bahsu an wujudil ilah fil fara', ada studi atau pembahasan tentang adanya ilah fil fara' di kasus cabang. Badal ittifaq, setelah ada kesepakatan atas ilah fi dzatiha, pada zatnya. Kalau ilmi sepertinya adanya pengetahuan bahasanya sariqah, mencuri adalah manatul qata', adalah illah adanya hukum potong tangan. Fayuhakikul mustahid, maka kemudian ulama mustahid melakukan penelitian ada dan tidaknya status mencuri fin nabash, untuk orang yang melakukan, untuk orang yang disebut dengan nabash, itu orang yang membongkar kubur untuk ngambil kain kafan. Kemudian mau dia jual kain kafan tersebut. Maka tadi siang ada yang dimakamkan, nanti malam dia gali. Ini ada model kejahatan semacam itu, untuk kemudian diambil kain kafannya. Ini namanya orang yang mencuri kain kafan yang ada pada mayit, disebut nabash. Nah, ini nabash ini pencuri ataukah bukan? Nanti kan ada pencuri standar, masuk ke rumah orang, dan ini bongkar kemudian lemari, nyongkel jendela, itu pencuri standar, sariqah standar. Sekarang nabash itu sariqah bukan. Maka di sini ulama kemudian beristihad, melakukan kegiatan proses studi istihad, unsur-unsur sariqah itu ada pada nabash ataukah tidak. Di akhdihi al-kafna, karena dia mengambil kafan, min hirzin mislihi, dari tempat yang terjaga untuk benda semisal kafan. Benda semisal kafan itu di dalam liang lahat itu terjaga. Maka syarat untuk pencurian itu mengambil di tempat yang terjaga, tempat tersimpan. Dan tempat tersimpan untuk masing-masing barang itu berbeda-beda tergantung barangnya. Sandal jepit itu di depan pintu, itu tempat simpanan sandal jepit. Sandal jepit di depan pintu, itu tempat simpanan sandal jepit. Namun kalau duit 1 juta depan pintu, itu bukan tempat simpanannya. Kalau ada orang yang ngambil duit orang lain, dengan ngambil duit nilainya 1 juta dan itu adanya di depan pintu rumah, maka itu mengambil hak sesuatu yang bukan haknya, namun dia bukan pencurian yang wajib kena potong tangan. Dia enggak bisa kena potong tangan. Tetap dihukum, mengambil sesuatu yang bukan haknya, nah, apakah potong tangan? Enggak bisa potong tangan. Syarat potong tangan harus hirs. Harus terjaga. Untuk benda ya, untuk benda tersebut di manakah letak terjaganya? Nah, kok di situ ngambilnya? Nah, ini nanti menjadi syarat untuk bisa potong tangan. Kalau dia nyuri ngambil emas, non emas itu ada di emas 1 gram atau 2 gram atau 5 gram yang itu ada di meja di ruang tamu, itu enggak kena potong tangan. Karena itu bukan tempatnya, itu bukan hirs. Dia mencuri, namun bukan pencurian yang menyebabkan bisa kena potong tangan. Karena kelalaian si pemilik emas, naruh emas 5 gram cincin di meja tamu, di meja di ruang tamu. Ini kelalaian pemilik. Orang yang ngambil itu mencuri, namun dia bukan mencuri yang berhak untuk kena potong tangan. Nah, kalau kain kafan di liang lahat itu sudah masuk hirs ataukah bukan? Di sini dikatakan sudah hirs. Dan syarat untuk disebut sarikoh, khufyatan, sembunyi-sembunyi. Terpenuhi enggak ini di kasus Nabas? Terpenuhi. Dia malam hari, dia enggak mungkin siang-siang. Malam hari, dia sembunyi-sembunyi. Maka dia memenuhi unsur sarikoh. Maka ketika dinilai memenuhi, maka kemudian diketok palulah dan ditetapkan Nabas itu adalah sarik. Ya, proses kegiatan berpikir untuk memastikan bahasanya Nabas itu pencuri ataukah bukan, pencuri yang berhak kena potong tangan ataukah bukan, itu disebut dengan istihad tahqiqul manat. Ya, maka berkenaan dengan istihad tahqiqul manat, itu tahqiqul manat ini boleh jadi setelah manatnya itu mansus, sebagaimana kasus yang pertama karena dia kaidah kuliah, ataukah ini satu hal yang disepakati. Kemudian ada proses namanya tangkihul manat. Tangkih dalam bahasa Arab artinya tahdib, artinya adalah tahdib menyaring, watasfiyah dan membersihkan. Fatangkihul manat artinya ya, tahdibul illah, membersihkan illah dan menyaringnya, bi'ilra dengan mendelet yang tidak layak untuk jadi illah, waktibar kemudian menetapkan as-salih yang layak untuk menjadi illah. Misalnya dalika, contohnya adalah kisah Arabi, seorang Arab Badu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia sambil memukul dadanya dan mencabut rambutnya dan dia mengatakan, saya binasa dan saya telah membuat orang lain binasa, aku menyetubuhi istriku di siang Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bebaskanlah seorang budak. Al-hadis. Nah, yang bisa kemudian kita jadi illah untuk wajibnya memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin, itu yang jadi illah itu apa? Apakah karena dia Arabi, Arab Badui, oh kalau pelakunya orang kota enggak kena hukum? Ataukah kemudian yang jadi ilah adalah yang mautu'ah zaujah, karena dia karena yang disetubui itu adalah istri. Gimana kalau yang disetubui itu pelacur? Ya, itu kemudian kena hukuman itu ataukah tidak? Atau kemudian yang ketiga, dia datang sambil mukul dada dan mencabut rambut misalnya. Nah, fakulluha, maka semuanya adalah sifat-sifat yang tidak layak untuk jadi illah. Fatulgha, maka kita delete. Kita eliminasi dalam proses penentuan illah. Maka ketika orang itu melakukan proses penentuan illah, maka kemudian dikumpulkan terlebih dahulu. Diinventaris wasfun yang mungkin, wasfun yang muhtamil, waspun yang muhtamil untuk jadi illah. Kemudian dilihat manakah yang munasib. Jadi tadi kita sampaikan munasib, mana yang munasib, mana yang cocok, mana yang pas, kalau itu jadi ilah hukum. Maka di sini ketemu wasof a'robi. Oh, yang disetubui istri. Oh, dia datangnya sambil mukul-mukul. Ya, maka ini dinilai tidak layak, tidak munasib. Tidak munasib untuk jadi ilah. Ya, falawati'a hadoriyun, maka seandainya orang kota itu menyetubui budak perempuannya di siang hari Ramadan, dan dia datang menghadap ustadz atau menghadap kiai dengan tenang, penuh dengan tumakninah, tanpa kemudian galau sampai mukul-mukul dada, kemudian bertanya kepada sang ulama apa yang menjadi kewajibannya, la ujiba, tentu akan dijawab dengan wajib bayar kafarah. Ya, berarti tadi semua tidak munasib untuk jadi illah. Sehingga yang munasib untuk jadi ilah apa? Jima nahar Ramadan. Boleh jadi jimaknya dengan istri, boleh jadi jimaknya dengan pelacur, boleh jadi jimaknya dengan budak, yang penting jima. Yang penting jima. Maka kemudian istri atau bukan istri itu tidak jadi ilah. Istri atau bukan istri tidak jadi ilah. Yang penting kemudian dia ada proses yang namanya jima. Nah, itu yang jadi ilah. Kemudian yang ketiga adalah takhrijul manat, yaitu menetapkan atau mengeluarkan manat bahwa ayanus syari ala hukmin duna ilatihi. Dan takhrijul manat adalah syariat menetapkan hukum satu masalah tanpa duna ilati, tanpa menetapkan ilahnya. Lalu ulama mustahid berusaha mengeluarkan ilahnya dengan melakukan istihad, wanadhar dan telaah terhadap mahalil hukmi yang mendapatkan perkara yang kemudian mendapatkan hukum dari syariat. Contohnya adalah hur, itu sudah ada nas untuk hukumnya, yaitu haram riba dalam bur, dalam masalah barter bur, dunal ilah, namun syariat tidak menetapkan ilahnya. Maka kemudian ulama mustahid orang melihat setelah melakukan studi dan kajian bahasanya ilahnya adalah takaran misalnya. Oleh karena itu kemudian dia kiaskan bur dengan dia bawa, dia lebarkan kepada arus, pada beras dan semacam itu. Dan kalau kemudian dari tiga poin ini, kalau kita mau buat urut di dataran praktek, ya, kalau kita mau buat urut di dataran praktek, maka dibalik. Yang urut dalam dataran praktek itu proses yang terjadi adalah takhrijul manat terlebih dahulu. Setelah itu kemudian tangkihul manat. Kemudian baru setelah itu ada takhrijul manat. Di dataran praktek, ya, di dataran praktek proses yang terjadi itu adalah tiga hal ini. Misalnya tadi masalah bur, maka proses pertama kali ini ada syariat bur kalau dibarter, nanti kemudian ini kok beratnya tidak sama, takarannya tidak sama, maka itu riba dan itu haram. Syariat cuma menegaskan ada riba dalam bur, tidak kemudian menegaskan apa ilahnya. Ya, maka nanti kemudian kita kemudian proses yang pertama kita lakukan takhrij. Takhrij, kita kumpulkan, melakukan menginventarisir hal-hal yang bisa menjadi wasab munasib. Maka nanti bisa ketemu dan kail, bisa ketemu to'am, bisa ketemu kut, makanan pokok, bisa ketemu ittikhar, awet disimpan. Misalnya ketemu empat. Proses yang terjadi, nah ini kita kemudian ketemu empat ini, namanya proses lakukan istihad, pertimbangan, pakai mikir, pakai meneliti, mentelaah. Ini ketemu ada empat yang berpeluang untuk jadi ilah. Ini namanya takhrijul manat. Setelah itu kemudian kita perlu untuk supaya bisa melakukan kias, kita perlu proses tangkihul manat, melakukan proses eliminasi. eliminasi, mana yang bisa kemudian kita delete, kita eliminir, kita eliminasi, sehingga tersisa wasfun munasib. Wasfun munasib. Oh, nanti kemudian, oh kalau itikhar enggak layak, kemudian kut enggak layak, wah, ini takaran atau to'am, wah, sama kuatnya. Ya sudah, akhirnya jadi dua-duanya saja. Dia ditakar, dia dimakan, dan jadi takaran. Nah ini proses namanya, ketemu ini hasil, ini produk, produk dari tangkihul manat, proses eliminasi untuk menemukan illah. Nah sekarang, benda-benda apakah yang memenuhi kriteria to'am dan kail atau wazan, ditakar dan ditimbang di lingkungan kita, yang bisa kita kiaskan dengan, kita kiaskan dengan bur. Oh, maka ketemu, oh, jagung masuk, beras masuk, sagu masuk, tiwul masuk. Maka itu proses tahqiqul manat. Itu proses tahqiqul manat. Maka ruang ikhtilaf yang berpeluang besar untuk kemudian di sana terjadi perselisihan, ya, nanti di tangkihul manat. Boleh jadi di tahqiqul manat sepakat, oh ini apa yang mungkin untuk jadi ilah. Ulama sana bilang ini. Di sini begini, kurang lebih sama. Sana ini, kurang lebih sama. Nanti di proses tangkihul manat itu terjadi ikhtilaf. Berpeluang besar untuk terjadi ikhtilaf. Maka nanti kemudian ada yang produk tangkihul manatnya apa? Takaran. Ada yang produk tangkihul manatnya makanan untuk kasus buruk. Ada yang kemudian menyatukannya makanan dan ditakar. Ada ruang untuk terjadi perselisihan. Nanti kemudian untuk ulama yang sepakat hasil produk tangkihul manatnya A, itu nanti boleh jadi berpulang terjadi perselisihan di tahqiqul manat. Jadi tahqiqul manat, ini cocok tidak, ini cocok ataukah tidak, pas ataukah tidak, itu di tahqiqul manat. Dan perlu diketahui secara umum, ijtihad tahqiqul manat itu ruang khilaf yang sangat besar. Ruang khilaf yang paling besar itu di tahqiqul manat. Itu ruang khilaf yang paling lebar. Boleh jadi di tangkul manatnya sama. Nanti dataran tahqiqul manat, nanti kemudian terjadi ruang perselisihan yang sangat keras, dan ruang kontroversial yang sangat kuat, itu di tahqiqul manat. Dan rata-rata perselisihan di lapangan, di dunia dakwah, di lapangan dakwah, itu perselisihan di tahqiqul manat. Perselisihan di tahqiqul manat. Ada perselisihan masalah ormas atau yayasan, itu kemudian tangkul manatnya sama, dilarang kemudian isbiyah, faham kekelompokan, sektarian. Nah, adakah sektarian dalam ormas? Adakah sektarian dalam yayasan? Nanti ada perselisihan dalam tahqiqul manat. Satu sudut pandang mengatakan, oh, ini akar isbiyah, haram, kan? Mungkin mengandalkan, itu sebenarnya ya tergantung gimana menyikapinya, gimana ini. Maka kemudian mengatakan, oh, itu tidak masalah, asalkan tidak jadikan walak wal barok, asalkan kemudian tidak jadi tolak ukur kebenaran, maka yayasan tidak masalah. Misalnya, maka di situ ada sudut pandang yang berbeda karena perbedaan ijtihad di bab ijtihad tahqiqul manat. Kemudian orang sepakat hukumnya menyikapi nyoblos pemilu misalnya, hukumnya adalah tidaklah kita ngambil yang lebih rendah madorotnya, itu disepakati. Yang lebih rendah madorotnya, itu disepakati. Mana yang lebih rendah madorotnya? Mana yang lebih golput ataukah nyoblos? Itu ikhtilaf karena ijtihad apa? Tahqiqul manat. Ikhtilaf karena ijtihad tahqiqul manat. Itu sepakat, itu ambil yang madharatnya lebih rendah. Nanti yang madharatnya lebih rendah itu yang mana kan? Orang kemudian sepakat dan ambil yang madharatnya, yang manfaatnya lebih besar. Yang manfaatnya lebih besar. Dakwah pakai televisi, kemudian ada ustadz pada kelihatan wajah-wajahnya. Nah, setelah dulu cuma suaranya. Nah, itu menghasilkan maslahat yang lebih besar ataukah madarat yang lebih besar? Itu disepakati kalau maslahatnya lebih besar ya enggak masalah. Namun apakah itu maslahatnya lebih besar ataukah tidak? Nah, terjadi perbedaan ijtihad tahqiqul manat. Maka itu ruang khilaf yang paling besar itu di ijtihad tahqiqul manat. Di ijtihad tahqiqul manat. Ya, tahqiqul manat ke dalam dataran realita ini mengambil madarat yang lebih ringan, mencari maslahat yang lebih besar, itu kemudian dibawa ke dataran praktek, itu gimana? Nah, itu nanti kemudian ruang untuk sudut pandang yang berbeda. Ya. Karena memang ini ya, dan terjadinya perselisihan di sini satu hal yang wajar dan satu hal yang tidak kaget, karena memang inilah ruang untuk adanya sudut pandang dan kacamata yang beda-beda dalam memandang satu masalah yang sama. Ada yang menilai oh ini madaratnya lebih ringan, ada yang menilai oh ini madaratnya lebih besar dan seterusnya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.